بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وهدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف وحفظه الله نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. شروط الصوم ومبطلاته. Kita akan bahas tentang syarat-syarat sahnya puasa dan perkara-perkara yang membatalkannya. Definisi daripada syarat adalah al-alamah secara bahasa, yang berarti pertanda atau alamat. Syaratul alim al-amalu bi ilmi. Tandanya orang alim itu mengamalkan dengan ilmunya. Sedangkan menurut arti syarik adalah ma yajibu taqaddumuhu ala syai'in wastimraruhu fihi, yang harus didahulukan terhadap sesuatu dan sesuatu itu harus ada tetap sampai selesai pekerjaannya. Itu syarat. Jadi syarat sahnya puasa itu harus ada sebelum kita menjalankan puasa dan ketika kita sedang berpuasa sampai tuntas kita selesai berpuasa. Itu harus ada syarat. Itu syarat. Jadi definisi daripada syarat, baik itu dalam babul ibadat ataupun dalam muamalah maupun dalam munakahah dan sebagainya, itu definisinya semacam yang Ustaz sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat sahnya puasa. Ada syarat ini berarti sah puasanya. Enggak ada syarat yang disebutkan berarti batal puasanya. Qala as-sawmu ala qismain. Dan puasa itu terbagi menjadi dua macam. Saumul umum wa saumul khusus. Puasa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, puasa orang awam, kebanyakan orang maksudnya. Puasa umul khusus dan puasa orang-orang khusus. Puasa umul umum, adapun puasanya orang awam, dan itulah yang dituju di sini, yang dibahas di dalam kitab fikih. Sedangkan puasanya orang awam itu adalah pembahasan tentang tasawuf, pembahasan tentang ilmu membersihkan diri daripada dosa dan perilaku yang tidak baik. Tapi di sini fikihnya adalah puasa dengan puasanya orang awam. Dalam artian sebagai berikut. Bahwa al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. yaitu menahan diri untuk tidak mengkonsumsi segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah definisi daripada puasa. Itu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari masuknya sesuatu ke dalam rongga badan, dan lainnya. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Maniyati likul yaum, yang diiringi, disertai dengan niat setiap hari. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap hari dari bulan Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah. Ibadah tersendiri, sehingga membutuhkan niat tersendiri pula. Berbeda dalam mazhab Imam Malik. Satu bulan penuh puasa Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah. Sedangkan perharinya itu sebagian dari ibadah. Sehingga menurut beliau, niat itu tidak perlu setiap hari, cukup pada awal malam Ramadan. Tetapi kita harus konsisten di dalam mazhab kita. Sedangkan mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Sehingga setiap hari harus kita niat. Kapan kita niatnya? Niatnya itu tergantung puasa yang kita laksanakan, puasa apa. Kalau puasa yang kita laksanakan puasa wajib, meliputi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha Ramadan, puasa fidyah, kemudian apa lagi? Nah, puasa-puasa yang wajib itu semuanya, kalau kita ingin puasa yang kita lakukan itu mengeluarkan kita dari kewajiban tersebut, maka caranya harus niat setiap malam. Yaitu mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Itu waktunya niat. Itulah maksud daripada tabyitun niyah. Jadi niatnya itu harus menginap. Batabyitu itu artinya menginap. Kalau seumpama niat dari sekarang untuk esok hari, besok kita mau menggodok puasa yang telah berlalu. 2 tahun lalu atau setahun yang lalu aku punya utang. Besok mau puasa sekaligus hari tarwiyah sekalian godoan misalnya. Sah gak? Kalau kita niat sekarang gak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Kalau puasa sunnah biasa, kita utarakan niatnya sekarang sah, besok gak sah juga. Kenapa? Karena niatnya belum masuk. Niatnya masuk kalau sudah terbenam matahari hari ini, boleh kita niat untuk esok hari. Sampai fajar kalau puasa wajib. Sampai sampai condongnya matahari ke arah barat atau pada waktu sholat duhur, kalau puasa yang kita laksanakan puasa sunnah. Nah, jadi tabyitun niyyah itu wajib hanya dalam puasa fardu. Tapi kalau puasa sunnah, tabyitun niyyah tidak wajib. Asalkan dia belum mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa sampai waktu duhur, boleh. Jadi misalnya semalam kita tidak niat. Sekarang kita mau niat. Hari ini kan sunnah untuk kita berpuasa. Puasa apa? Puasa 9 hari Zulhijjah. Selain puasa bulan haram, juga termasuk puasa-puasa di hari-hari yang mulia, yang digandakan semua pahala. Tapi semalam tidak niat, gak apa-apa niat sekarang. Asalkan tadi belum minum kopi, belum minum teh, belum membatalkan puasa kita dengan hal-hal yang membatalkan. Tapi kalau tadi sudah minum teh, walaupun setengah gelas, sudah minum kopi walaupun satu teguk, maka hukumnya tidak boleh lagi niat sekarang. Tapi kalau belum mengkonsumsi segala hal yang membatalkan puasa, sekarang mau niat boleh, sekarang niat. Sampai kapan? Jam 10 nanti boleh, 11 nanti boleh. Nah, kalau sudah azan zuhur enggak boleh lagi sudah. Nah, jadi itulah perbedaan niat dari puasa fardu dan puasa sunnah. Bisyartil imsak qablahu, dengan syarat dia itu melaksanakan imsak sebelumnya. Ya, imsak itu artinya apa? Menahan diri. Jadi imsak itu ada dua macam. Ada imsak wajib, ada imsak sunnah. Imsak wajib itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu imsak wajib. Imsak sunnah yaitu 15 menit sebelum subuh. Itu imsak sunnah. Sebagai langkah berhati-hati. Karena apa? Yang namanya azan kan datangnya tiba-tiba. Kita tidak melihat terus yang namanya detik dari perputaran jam itu. Sehingga kalau seumpama kita makan tidak melakukan imsak, tiba-tiba lagi makan banyak, akhirnya azan. Gimana hukumnya? Harus dihentikan. Kalau diteruskan, batal. Ya kan? Nah, kalau seumpama pas lagi makan banyak, kemudian keselak gimana? Akhirnya kan repot. Nah, oleh karena itu disunahkan imsak. Itu artinya imsak. Nah, tapi bukan berarti imsak itu tidak boleh makan. Imsak itu boleh makan. Imsak-imsak, oi misalnya. Ya gak apa-apa, makan gak apa-apa. Tapi sunnah imsak supaya kalau kita lagi makan gak langsung datang azan, itu maksudnya. Lalu kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, katanya kan. Definisi daripada puasa. Yang membatalkan puasa itu apa saja? Kita akan bahas. Wa yabtulu shaumu, dan akan batal puasa itu, biwusuli ainin ilal jawfi, dengan masuknya benda. Benda bukan sifat. Benda bukan angin. Kalau angin tidak apa-apa. Di sini benda yang masuk. Kemudian masuknya ke rongga badan. Kalau enggak masuk rongga badan, maka tidak membatalkan puasa. Hanya menyentuh misalnya. Tidak apa-apa. Misalnya kita pakai masker. Kita pakai soft lens. Lensa itu. Tapi jangan dipakai kecuali kalau modis ya. Artinya kalau cocok kulitnya. Kalau kulitnya sawo mateng, pakai soft lens warnanya biru. Nggak nyambung lah ya. Harus tahu diri gitu loh. Ustaz kesian kadang-kadang kalau ngeliat orang kayak begitu gitu. Kenapa? Karena setiap kali ngeliat orang yang matanya pakai soft lens, pasti matanya beda. Kayak kucing gitu loh. Nanti nggak? Kalau sesuai nggak apa-apa. Kalau nggak sesuai, jangan. Bikin malu itu namanya. Jadi maruk untuk dikatakan orang bagus matanya, cantik wajahnya, padahal enggak gitu. Jadi ngerti enggak? Maksudnya pakai soft lens itu apa? Ya itu maksudnya apa lagi? Bagus apa tidak? Enggak bagus kalau seumpama niatnya tidak baik. Dan kebanyakan pakai itu tidak bagus niatnya. Yang bagus niatnya kalau dia itu lagi matanya itu min. Kemudian pakai kacamata agak agak resek misalnya, dia itu merasa pada dirinya kalau dia pakai kacamata kayak orang tua. Ya Ustaz enggak pakai kacamata kan kelihatan muda gitu. Katanya orang, bukan katanya Ustaz gitu. Paham. Akhirnya apa? Pakai soft lens. Pakai soft lens, tapi soft lens yang standar, yang transparan. Jangan soft lens warnanya biru atau hijau. Jadi gak pantas. Kalau orang sudah pakai soft lens pasti ngeliat loh, kok ada yang lain ya, apanya gitu. Nah, kenapa kok timbul perasaan semacam itu? Karena Allah SWT sebagai pencipta kita, dia tahu dengan kebutuhan kita. Sehingga dialah yang berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Gak cocok kalau kita kasih sesuatu yang bukan dari asalnya, itu gak cocok. Tahu enggak turis-turis itu yang di luar sana itu? Kenapa dia itu sampai telanjang, cemur di pinggir pantai? Nah, karena dia pengen hitam seperti kamu. Nah, kamu terus di rumah di pinggir, pengen putih seperti mereka. Tapi gak putih-putih juga. Nah, itu. Jadi mereka itu yang putih itu, yang kalian itu berharap dan berangan-angan serta berkhayal untuk berkulit seperti mereka. Mereka pengen seperti kalian kok. Mereka itu rambutnya yang pirang, mereka ingin mempunyai rambut seperti kalian, hitam. Nah, gitu. Kok kamu itu pengen seperti mereka? Nah, itulah manusia, enggak ada puas-puasnya. Dan selalu mempunyai sifat penasaran. Nah, kalau ngajar fikih itu begitu caranya. Jadi jangan fikih, terus kok fikih terus, yang dibahas jadi bosan, ngantuk. Nah, jadi dimasuki, diselingi dengan ilmu tasawuf. Nah, caranya begitu, karena kalian semua kan calon ustazah semuanya. Nah, jadi hukumnya apa? Hukumnya tidak apa-apa. Pakai softline tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa dan tidak mengapa kita menggunakannya. Asalkan tidak ada niat negatif dan tidak membahayakan. Nah, tapi kalau ada niat negatif, misalnya penipuan, nipu orang. Yang tadinya kenal jadi gak kenal. Nah, itu bisa jadi penipuan itu namanya. Yang tadinya bagus dipandangnya jadi gak bagus. Dan kebanyakan kalau ngelihat orang yang pakai softlens pasti ketahuan. Oh ini pakai softlens. Ngapain jadi orang lain? Jadi diri sendiri. Banggalah dengan diri sendiri. Nah, apalagi jadi orang lain dan tidak pantas jadi orang itu. Jadi jangan dipaksakan diri ya. Sudah lewat, sudah musimnya softlens sudah lewat. Jadi jangan dimulai lagi, pondok ini jangan dimulai lagi. Jadi software itu gak bisa dipakai lah gitu. Kecuali kalau memang dibutuhkan, diperlukan, gak apa-apa. Nah, jadi suatu benda yang masuk ke dalam rongga badan. Rongga badan itu ada dua tempat. Rongga badan yang bersumber di perut, itu rongga badan. Rongga badan yang bersumber di kepala. Mana ada rongga badan wajah? Rongga badan itu dalamnya badan itu lah. Itu rongga. Yang berongga namanya. Perut dan sekitarnya. Perut kemaluan itu semuanya itu sekitarnya. Walaupun yang dari kemaluan gak masuk ke perut. Nah, tapi kan dalam perut. Nah, gitu. Itu maksudnya rongga badan dan perut. Yang dari kemaluan masuk berarti batal. Nah, kemudian masuknya dari rongga-rongga badan yang terbuka. Tahu rongga? Rongga itu lubang. Tempat yang berlubang itu di mana? Di wajah, di badan kita. Kan bukan di paha. Ada paha kita rongganya? Rongganya itu cuma ada dua. Yaitu perut sama kepala. Kepala itu ada rongganya. Kepala itu dengan memasukkan obat. Lewat hidung. Atau minum obat. Nah, itu larinya yang diproses itu di otak. Oke. Nah, itu hukumnya apa? Kalau seumpama masuk ke dalam rongga badan melalui rongga badan yang terbuka. Yang terbuka itu berarti mulut terbuka, telinga terbuka, hidung terbuka, kemaluan terbuka. Jadi ada berapa? Ada empat saja. Nah, kalau seumpama melalui empat pintu itu batal. Tapi kalau bukan melalui empat pintu seperti kita pakai obat mata. Walaupun terasa, nggak apa-apa. Kita pakai softlens, nggak apa-apa. Karena apa? Rongga bukan termasuk rongga badan yang terbuka. Lobang menuju rongga badan yang terbuka, mata itu. Walaupun terasa. Dan yang membatalkan itu kalau benda yang masuk. Lain halnya kalau yang masuk itu adalah angin. Kamu lapar misalnya. Mau makan benda, batalkan puasa. Lalu gimana? Ya, makan angin aja. Atau makan ludah kamu itu, dikumpulkan yang banyak, nanti di... Kalau kamu mau, ya gak apa-apa. Asalkan jangan bercampur. Kalau dikumpulkan ludahnya di mulut. Dicampur sama jigongnya. Ya batal puasanya gitu. Seperti sekarang kan banyak jigongnya itu. Kalau gak sikatan semalam. Udah sikatan kan? Nah, baguslah. Itu baru anak dalwa itu. Paham? Terus. Wabil jima'i, dan dengan bersetubuh, termasuk yang dilarang. Kalau dilakukan, maka hukumnya batal puasanya. Wal istimna'i, dan mengeluarkan secara paksa air sperma, baik laki-laki namanya onani ataupun perempuan namanya masturbasi, itu hukumnya termasuk yang batalkan puasa. Wal istiqaati, dan berusaha untuk muntah, dicongkel-congkel dalamnya gitu tenggorokannya biar muntah. Nah, kalau sudah muntah ya batal puasanya, karena dia sendiri yang berusaha. Kalau muntah saja tanpa ada usaha dari diri kita, itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi yang membatalkan puasa itu kalau seumpama kita yang berusaha dengan mencongkel-congkel gitu, atau mencium-cium bau yang sekiranya kita mau muntah, akhirnya muntah beneran, batal puasa kita. Nah, karena apa? Kok muntah itu bisa membatalkan puasa? Karena sedikit sekali, atau umumnya setiap orang yang muntah pasti ada sisa makanan yang nantinya akan masuk lagi. Ini kan keluar. Keluar. Begitu sampai di mulut, terkeluarkan. Di, keluar mulut kan. Ah, yang di mulut bisa dikeluarkan masih. Kumur-kumur buang. Ya. Tapi yang di sini. Yang di tenggorokan. Atau ada di antara kumur-kumurnya itu yang kurang bersih. Lalu masuk lagi dalam gimana? Nah, oleh karenanya, kalau disengaja itu dilakukan, maka batal puasanya. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, yang penting setelah muntah itu langsung cepat-cepat berkumur dan berusaha menghabiskan sisa-sisanya. Itu muntah. Seperti artis-artis itu. Jadi pengen makan, tapi takut gemuk. Sehingga solusinya adalah setiap setelah selesai makan, dia masukkan mandi, congkel-congkel, dikeluarkan lagi. Apa hukumnya? Haram. Tidak boleh. Jadi tidak boleh semacam itu. Jadi kalau seumpama sudah dimakan, tidak boleh dikeluarkan lagi. Kalau dikeluarkan lagi, terjadi pada saat dia sedang berpuasa, batal puasanya. Mal'amdi, semua itu dilakukan dengan sengaja. Lain halnya kalau tidak sengaja. Masuk air tidak sengaja, mandi misalnya. Kemudian mandinya mandi wajib. Atau mandi sunnah. Ketika mandi, masuk air tanpa sengaja ke dalam rongga badan. Gimana hukumnya? Tidak batal puasanya. Asalkan mandinya mandi sunnah atau mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa, kalau lagi puasa jangan mandi keramas supaya tidak masuk sebagian airnya. Kalau mandi biasa, mandi untuk dinginkan badan atau membersihkan badan, kemudian masuk airnya, maka hukumnya batal puasanya. Tapi bukan berarti kalau itu terjadi di bulan Ramadan, ya aku sudah batal, langsung makan. Nggak boleh. Harus wajib imsak, itu namanya. Ngerti nggak? Bukan itu rizki minallah gitu. Oh, aku sudah batal tadi. Berarti aku boleh makan dong, boleh minum. Enggak boleh, tetap wajib imsak. Sudah wajib imsak, wajib digodok lagi. Rugi dua kali. Nah, oleh karenanya dihindari. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu dihindari. Wal ilim, dan dia tahu bahwasanya itu hukumnya haram. Lain halnya kalau dia tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Asalkan ketidaktahuannya itu termasuk dimaafkan. Namanya dalam syariat itu jahil ma'zur. Sedangkan jahil ma'zur itu hanya ada dua orang. Dua macam orang. Siapa mereka? Yang pertama orang yang baru masuk Islam. Yang kedua orang yang tinggal jauh daripada ulama. Itu orang yang jahil ma'zur. Sekarang mencari jahil ma'zur itu sulit sekali. Kecuali dari satu segi saja, yaitu yang baru masuk Islam, para mu'allaf itu. Nah, sedangkan yang kedua sulit sekali, karena setiap desa pasti ada ulamanya, kenapa gak belajar? Setiap desa pasti ada ustadznya, kenapa gak belajar? Sehingga tidak dimaafkan ketidaktahuannya itu. Sehingga kalau seumpama dia itu melakukan segala hal yang batalkan karena tidak tahu, dan tidak tahunya itu tidak dimaafkan, maka tetap hukumnya batal puasanya, itu maksudnya. Tapi kalau seumpama dia tidak tahunya itu dimaafkan karena dia orang baru mu'allaf, atau dia hidup jauh daripada para ulama, maka tidak membatalkan tetap. Walaupun itu terjadi, tidak membatalkan. Fil jami' dalam semua hal yang disebutkan tadi. Wa yabtulu aidan bil haidi, dan batal juga puasa dengan haid. Puasa ini. Terus 5 menit sebelum maghrib, langsung keluar darah haidnya. Batal. Wajib digodok. Kenapa? Karena termasuk hal perkara yang membatalkan puasa. Wan nifas, begitu pula nifas tengah Ramadan sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan, batal puasanya. Tiba-tiba keluar keluar apa darah nifasnya, batal puasanya. Wal junun, gila. Itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Wal igma, begitu pula pingsan. Wasukur dan mabuk, asalkan yang terakhir nih, yang dua, pingsan dan mabuk, asalkan menyeluruh semua siang hari, dari mulai sebelum fajar terus sampai terbenam matahari masih pingsan dia, batal puasanya. Tapi kalau pingsannya sebentar enggak? Kalau pingsannya sebentar tidak menyeluruh semua hari, maka hukumnya tidak batal. Itu shaumul umum. Wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang yang khusus, yaitu puasanya para aulia, para solihin, fahuwa kaful jawarih an mulabasatil atham, mencegah seluruh anggota badan dari melakukan segala hal yang bersifatkan dosa. Mencegah seluruh anggota badan untuk melakukan sesuatu yang bersifatkan dosa. Itu namanya puasanya orang khusus. Jadi selain daripada yang imsak anjamil mufattirat, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ditambah lagi pada saat itu sama sekali tidak berdosa. Itu puasanya orang yang dekat kepada Allah. Puasanya orang soleh. Karena apa gunanya? Kalau sama kita puasa, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Itu perkiraan mereka, pertimbangan mereka. Tapi orang awam kadang-kadang tidak memperhitungkannya. Wa hifdzul batn min tanawil syubahi wal haram. Dan menjaga perut kita untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang syubhat atau haram. Yang syubhat itu yang enggak jelas haramnya. Kalau haram, jelas haramnya. Wa fil hadis, dalam hadis sebutkan, khamsun yufattirna sa'im. Ada lima sifat, lima tindakan kalau dilakukan, itu akan membatalkan puasa. Membatalkan puasa di sini, puasanya orang khusus, itu maksudnya. Membatalkan di sini, maksudnya membatalkan pahala dari puasa itu. Sehingga dia memang lepas dari kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Apa gunanya melaksanakan kewajiban, tapi tidak dapat pahala? Apa itu? Al-kadzib, bohong. Jadi bohong itu termasuk sifatnya orang munafik. Jangan biasakan kita berbohong. Walaupun kebohongan itu menyeret kita ke dalam kehinaan, kesengsaraan, keapesan, tetap kita harus berjujur. Gulil haq walau kana murran. Tanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah biasa bohong, sekali bohong, dua kali bohong, tiga kali bohong, sampai akhirnya dia disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pembohong yang besar. Kalau sudah disebut oleh Allah Ta'ala pembohong, habislah dia. Lazalu rajulu yakzibu hatta yut'a indallahi kazzaban. Walazalu rajulu yasduku hatta yut'a indallahi siddiqan. Masih saja seorang itu berusaha untuk jujur, sehingga orang itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang sangat jujur. Dan masih saja orang itu berusaha untuk berbohong dari satu waktu ke waktu yang lainnya, satu kesempatan kepada kesempatan yang lainnya, sehingga orang itu disebut sebagai pembohong. Na'udzubillah. Kecuali kalau bohong yang dibolehkan. Ada bohong yang dibolehkan? Ada. Yaitu yang pertama, kebohongan yang terjadi seputar suami istri untuk menumbuhkan rasa cintanya. Itu gak apa-apa. Bukan suami istri, bukan semua yang berhubungan sama suami istri, kalau kita berbohong itu tidak apa-apa. Enggak boleh. Hanya yang berkaitan dengan cinta, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta romantisme. Misalnya apa? Suami mengatakan kepada istrinya, aku tidak pernah lihat cewek seperti kamu. Cantiknya. Hidung kamu itu tidak ada duanya, padahal peseknya bukan main. Misalnya, kulit kamu humairah. Humairah dari mana? Orang hitam banget gitu. Tapi untuk nyenangkan hati, gak apa-apa. Nyenangkan hati istri. Soal istri juga begitu. Aku tidak pernah lihat badan seperkasa kamu, padahal krempeng banget gitu. Misalnya, gak apa-apa. Nyenangkan suami kan? numbuhkan cinta, enggak apa-apa. Aku selalu teringat-ingat sama kamu, teriang-iang kepadamu gitu. Aku mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Padahal gombal gitu. Gimana hukumnya? Enggak apa-apa. Walaupun Ramadan enggak apa-apa. Tapi kalau habis ngambil uangnya istri, bilang, kamu ambil uangku ya? Enggak. Nah, itu bohong beneran tuh. Enggak boleh enggak begitu ya. Jadi yang berkaitan sama romantisme saja gitu ya. Terus yang kedua, li islah dzatil bain, antara dua orang yang bermusuh. Misalnya apa? Antara suami dengan mertua. Antara istri dengan ibu kita. Nah, supaya akur antara keduanya, dibohongi. Katanya ibuku enak deh makanannya, padahal enggak. Nah, lalu dia katakan kepada ibunya, Bu, dia tanya apa saja yang bikin ridho. Dia tanya kepada aku apa saja yang ibumu senang, biar aku itu dicinta sama dia. Padahal enggak pernah ngomong gitu. Disampaikan yang enggak benar, supaya keduanya itu akur. Disampaikan yang tidak benar, supaya tidak tambah curam permusuhan antara keduanya. Itu enggak apa-apa. Bohong seperti itu enggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berkaitan menyelamatkan orang lain. Misalnya Pak, ada satu orang yang akan dibunuh. Dia sembunyi di rumah kita. Dia bilang sama kita, kamu lihat ada orang tadi lewat sini? Enggak, aku enggak lewat. Nah, padahal dia ngelihat, enggak apa-apa. Enggak dosa. Nah, paham? Kemudian dosa yang dilakukan dan diutarakan, yang keempat, di dalam peperangan antara kita dengan orang-orang kafir, itu enggak apa-apa. Besok kita akan menyerang ke arah barat, padahal ke timur, enggak apa-apa. Jadi kebohongan seputar yang empat tadi, itu tidak apa-apa. Selain daripada kebohongan itu enggak boleh. Oleh karenanya, usahakan semaksimal mungkin untuk kita tidak bohong. Dengan bagaimana? Dengan cara kita tauriah misalnya. Seperti kamarnya Ustadz itu namanya luar kota. Ustadz kan harus istirahat. Seperti semalam Ustadz pulang dari dokter jam berapa? Jam 1 malam. Kemudian tadi Ustadz bangun. Tahajud, tidur lagi, bangun lagi. Untuk mengajar sekarang ini. Nah, harus istirahat. Makanya kalau Ustadz bilangkan sama kalian, kalau jam 2 sampai jam 5 jangan cari Ustadz. Kalau kalian pergi ke rumah, tanya, mana Ustadz? Pasti jawabannya anak-anak di luar kota. Karena kamarnya Ustaz namanya luar kota. Jika Ustaz masuk ke kamar, di luar kota sudah. Itu namanya tauriah. Tauriah. Jadi menyembunyikan sesuatu supaya tidak dianggap bohong. Supaya dimaklumi. Karena kadang-kadang orang tidak memaklumi gitu loh. Emangnya Ustaz tidak capek? Robot gitu. Fa'atikulah zihakin haggah. Makanya saudaranya Ustaz, nah itu semuanya dibagi-bagi. Ada yang tidurnya habis isyrok, sekarang ini tidur. Itu Habib Zain, Habib Ali, itu tidur pagi. Siang enggak tidur. Nah, Ustaz siang tidurnya, sekarang enggak tidur. Mau ketemu Ustaz silakan sekarang gitu. Tapi siang jangan ketemu Ustaz. Enggak bisa gitu. Nah, paham. Jadi semua ada waktunya. Jangan salahkan, wah repot banget sih ketemu Ustaz gap. Masa mau enggak menerima tamu ya? Artinya lihat dulu. Sebagaimana kalian di rumah masing-masing mempunyai kewajiban dan aktivitas sendiri-sendiri yang butuhkan istirahat, Ustaz juga gitu. Ya, dimaklumin ya. Dimaklumin. Jadi silakan datang ke rumah Ustaz, tapi jangan mulai esok hari sampai hari Selasa depan. Jangan ada yang datang ke Ustaz atau disuruh datang ke Ustaz untuk izin, enggak ada izin. Dari mulai besok enggak ada izin sampai hari Rebo, ya. Rebo silakan. Yang mau sakit dipending dulu. Ya. Yang mau pulang jangan sekarang dulu. Nanti akhir Rebo baru saya izinkan. Kalau sekarang jangan. Karena itu dari mulai zamannya Abu Yahya Hasan. Jadi kita sulit untuk menghindarinya. Memang yang semacam ini itu sulit untuk kita. Gitu. Kita sebagai pengasuh itu paling sulit menghadapi para wali murid. Nah, usahakan wali murid itu ya, usahakan sama seperti Abu Yahya. Waktu menitipkan Ustaz anak-anaknya Abu Yahya itu semuanya. Jadi kalau kita menitipkan anak ke seorang guru, maka dia itu adalah anaknya dia. Selama di pondok berarti apa katanya? Ustadznya. Gitu. Jadi kalau boleh pulang, pulang. Kalau nggak boleh pulang, jangan dipaksa. Nah, paham? Terutama yang jamaah. Ya. Paling sulit Jadi kalau bukan jamaah masih nggak terlalu sulit. Kalau sudah jamaah sulit banget. Makanya jamaah jangan izin-izin sama Ustaz. Ya, jangan disuruh izin, kesian Ustaznya. Kesian nggak? Nah, nggak usah. Kalau dibilang, nah pulang, oh bah di sini pelakunya nggak boleh. Nah, anak dekat kok sama Ustaz Sugap. Nggak, tetap aku nggak mau. Gitu. Nanti abah jadi tercoreng namanya. Gitu. Mau gitu. Nah, nggak mau kan? Nah, makanya ikuti peraturan. Jadi biar kita sama-sama, artinya adil, semuanya sama, saudara semuanya. Jadi nanti sholat lebaran sama-sama, pakai baju baru sama-sama, semuanya sama-sama. Makan sama-sama, makan kambing sama-sama. Nanti kalau udah sisanya makan babat sama-sama juga. Jangan takut kolesterol, jangan takut gemuk, makan aja. Insya Allah barokah itu ya. Yang gak makan daging, harus makan daging. Belajar makan daging. Saya gak mau kalau gak makan daging ya. Terus wal ghibah, ghibah, namimah, wa nadhur bi syahwat, dan pandangan dengan syahwat. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Wa fihi, dalam hadis lain disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar wa ta'ab. Dan berapa banyak orang yang salat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa bangun malam saja dan capek saja. Dan sini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau berkorban dengan dua niat, yaitu niat berkorban dan niat akikah? Tidak apa-apa, menurut Imam Romli itu tidak apa-apa. Yang utama tidak boleh, tapi boleh. Nah, ada ulama yang berpendapat boleh itu dilakukan. Jadi kita ambil yang gampang saja, boleh. Dan jadi niat akikah sekaligus kurban. Tapi kalau berbenturan antara dua hal, mana lebih baik, kurbankah atau akikah? Lebih baik berkurban, karena kurban itu pahalanya besar. Dengan tetesan darah pertama kali menetes di muka di tanah, maka saya juga semua dosanya orang yang berkorban itu diampunkan oleh Allah Taala. Kesempatan ya, kesempatan yang kaya, yang punya uang orang tuanya, kesempatan untuk berkorban dengan harapan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Taala. Dan semoga yang tidak berkorban pun juga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan keutamaan hari-hari ini, kemuliaan hari-hari ini yang mulia sisi Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan keutamaan hari Arafah, ampunan hari Arafah, kebaikan hari Arafah, keberkahan hari Arafah, dan rahmat hari Arafah. Ala hadini yakuni hadin salih wa ala manu salih al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا